jadi terang. Kita soja sehingga jangan kuas still jago. Lantaran gengsi nga nama ngaku Rambo. Nga nape ngeks mau abis di Manado. Kita nyapak sang ada yang minta mari jo. Galas malintalan langsung teret-teret kadalang. Oh adik ikan mali dihan merata rasa talang. Kulah katikus nae palam-palam. Maling merah serupa udang. Kulit semula ikan campuran sadik ile muntah. Maling muntah ikan belek. Berputar-putar kaso melek. Siang kurang datarek. Orang te anak majalah atlet. Bundo ambo di mana do. Dorang pecah ikus ambo takibo. Bundo ambo pulang mabo. Cap ikus pebobo bekeng dago. Bundo ambo somo pulang. Ingat kampung halaman padam. Bundo ambo angkat tangan. Ngekuat kergan tanggo dalam minuman. Aduh kasihan maling cekpon. DP buka semodel iPod. Bantahan panas cap tikus lupa kenal pot. Pot, pot, pot. Serta curah di cap tikus nomor 2. Minuman murah meriah sedikit berbahaya. DP rasa dek aroma mama mia. Pon DP batada kalah kalah utara. Sudah tuh ngana sendiri so rasa. Minuman khas Manado punya. DP panasnya ada di Jawa. DP rasa bikin badiri bulu-bulu nyawa. Itu dia obat hilang air pabat. Biar le jago merjangan stel kuat. Kalau nyaman yang sampai cap tikus gigi kong barangkat. No, ambo di mana dong? Dorang pecap tikus ambo tatigo.